بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Telah kita sebutkan dalam kajian kita dari membaca kitab Adabul Isyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Bab suhbatu awliyaillah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap mereka para fudala, para orang-orang yang mulia dari kalangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan mereka para muttaqin, demikian pula para al-ulama. Telah kita sebutkan anjuran agar selayaknya seorang muslim berkhidmat, memberikan ihtiram serta membenarkan apa yang mereka khabarkan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Sekarang kita bacakan bab yang selanjutnya, yaitu suhbatu as-sultan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap para penguasanya. Penguasa di sini artinya adalah pemimpin, atau biasa di istilah kita dinamai sebagai seorang presiden. Sebagian tempat dinamai dengan al-malik, raja, perdana menteri, ataukah nama apapun. Jika yang dimaksud dengannya adalah pemimpin satu negara, maka itulah as-sultan yang kita dianjurkan untuk taat, demikian pula mendengarkan perintah-perintah mereka. Bahkan mereka para ulama tidak membedakan apakah sang pemimpin, sang penguasa tersebut mendapatkan jalur kekuasaannya secara resmi dengan ditunjuk oleh mereka ahli syura, ataukah melalui sistem demokrasi, ataukah bahkan al-ghulbah dengan melakukan pemberontakan sehingga ia berhasil menggulingkan penguasa yang sah, serta kedudukannya diakui oleh semua masyarakatnya. Ini tetap dinyatakan sebagai seorang sultan yang wajib bagi setiap muslim untuk mentaatinya dan mendengarkan perintah-perintahnya. Sekian banyak hadis-hadis, demikian pula ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada seorang muslim agar kiranya mereka mentaati para pemimpin-pemimpinnya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Qul ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Katakanlah, taatilah oleh kalian Allah Ta'ala dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini maknanya adalah para penguasa, para sultan, sehingga perintah agar seorang muslim mentaati penguasanya adalah perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah ta'ala wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani wal amiru mijannun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mentaati aku maka sesungguhnya dia mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh pada hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul menyebutkan, dan barang siapa yang mentaati al-amir, mentaati penguasa, maka sungguh dia telah mentaatiku. Berarti secara tidak langsung dia adalah orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena mentaati Rasul adalah bentuk dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man asa al-amira faqad asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada sang penguasa, maka sungguh pada hakikatnya dia bermaksiat kepada saya, bermaksiat kepada Rasul. Berarti secara tidak langsung dia bermaksiat pula kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wal amiru mijannun, dan yang namanya penguasa pemimpin adalah mijannun, para pelindung yang melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman, demikian pula mara bahaya serta yang memberikan serta mengatur urusan-urusan mereka adalah para penguasa-penguasa tersebut. Disebutkan oleh ma'alif di sini rahimahullah, wa ma'a sultan bitta'ati fi ghairi ma'siyah, dan suhbatu sultan yang selayaknya dilakukan oleh setiap mukmin terhadap para penguasa-penguasanya adalah mentaati mereka selama perintah mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab-musabab kenapa di dalam Al-Quran disebutkan ketaatan kepada ulil amri disebutkan berbeda bentuknya dan teksnya. Seperti halnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketaatan kepada dirinya, demikian pula ketaatan kepada Rasulnya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, قُلْ أَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Tidak disebutkan dengan lafad وَأَطِعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Ini menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla bersifat mutlak, tidak memilih, tidak membedakan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Demikian pula ketaatan kepada Rasulullah SAW juga bersifat mutlak. Bahkan tidak dibenarkan seorang muslim dia melanggar perintah Allah Azza wa Jalla dengan alasan perintah tersebut tidak sesuai dengan syahwatnya, tidak sesuai dengan keinginannya. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah selayaknya bagi seorang mukmin laki-lakinya dan perempuannya apabila Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, memutuskan kepada mereka satu permasalahan, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, namun mereka memiliki pilihan, pilihan untuk melanggar perintah tersebut, pilihan untuk kemudian berkeinginan menjalankan sesuatu yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa ma ya'asillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang demikian jelas. Nah, Akan tetapi ketaatan kepada ulil amri disebutkan dengan lafaz wa ulil amri minkum, tanpa penyebutan wa ati'u ulil amri minkum. Ini menunjukkan seperti yang disebutkan dalam mereka pada ahli tafsir bahwasanya ketaatan kepada ulil amr bersifat muqayyad, bersifat terbatas dan tertentu. Melihat perintahnya dan konsekuensi dari perintah tersebut. Kalau misal konsekuensi dari perintah mentaati ulil amr memberikan konsekuensi ia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka haram hukumnya bagi seorang muslim ia mentaati para penguasa-penguasanya tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan seorang hamba kepada makhluk adalah hanya sebatas dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hadis ini umum terkena kepada ketaatan seorang rakyat kepada penguasanya. Demikian pula ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi seorang anak mentaati orang tuanya, wajib bagi seorang rakyat mentaati para penguasa-penguasanya. Bahkan ketaatan kepada penguasa ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tidak hanya diperintahkan kepada para penguasa-penguasa yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang perhatian dengan rakyatnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan penguasa yang zalim, yang kejam, yang atharah mengambil hak-hak mereka secara paksa untuk kemudian diwajibkan bagi rakyatnya agar menjalankan hak-hak tersebut, namun tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat-rakyatnya. Ini atharah. Bahkan walaupun para penguasa tersebut adalah mereka para ahli maksiyah, seorang yang zalim, seorang yang kejam, An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan innahu sayakunu ba'di umara atau sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil insi. Sesungguhnya akan muncul di tengah-tengah mereka para penguasa-penguasa yang hati-hati mereka, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah hati-hatinya syaitan, namun jasadnya masih jasad manusia. Menunjukkan bahwasanya semua tabiat, demikian pula akhlak-akhlak yang jelek dimiliki oleh mereka, kezaliman, menganiaya rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya secara paksa, namun ia masih sebagai seorang muslim. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menjalankan ibadah salat di tengah-tengah kalian, illa an tarau kufran bawaha. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan terkecuali apabila kalian melihat pada penguasa-penguasa kalian kekafiran yang demikian jelas, maka baru boleh seseorang memerangi mereka, tentu dengan melihat sejauh mana dampak positif kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Maka tatkala inilah seorang akan mendapatkan burhan, tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Namun selama mereka sebagai seorang muslim, kezaliman mereka, kekejaman mereka, demikian pula kebengisan mereka sama sekali tidak menanggalkan perintah untuk seorang muslim mentaati perintah-perintah mereka. Rasul menyebutkan wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, walaupun mereka memukul punggung-punggung kalian dan mengambil harta-harta kalian, tetap kita diperintahkan untuk mendengarkan perintah-perintah mereka dan mentaati perintah-perintah mereka dalam perkara yang ma'ruf. Mu'alif di sini menyebutkan fi ghairi ma'siyah, dalam perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Idh mukhalifatuhu atau mukhalafatuhu sunnatun. Karena menyelisih para penguasa-penguasa dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang disunnahkan. Memang seperti ini yang disyariatkan dalam Al-Quran oleh Nabi alaihi salatu wassalam, juga demikian menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang rakyat kepada penguasanya dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla hukumnya adalah haram para pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebaliknya mentaati para penguasa-penguasa kaum muslimin dalam perintah-perintah atau perkara-perkara yang ma'ruf di dalamnya berisikan pahala al-ajr bagi seorang yang menjalankannya sebagai bentuk mentaati perintah an-nabi dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Fala yad'u alaihi fihima, maka janganlah seseorang mendoakan kebinasaan kepada para penguasa-penguasanya. Bal yad'u lahu ghaiban, bahkan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim adalah mendoakan kebaikan untuk para penguasa-penguasa tersebut. Bahkan sebagian salaf menyebutkan lau kana li da'watun mustajabah la da'autuha lidhi sultan, jika saya mendapatkan doa yang mustajab dari sisi Allah Azza wa Jalla maka saya akan gunakan doa yang mustajab tersebut untuk saya doakan kepada para penguasa, para sultan. Karena baiknya para penguasa akan menyebabkan baiknya semua masyarakat yang berada di bawahnya. Sebaliknya, jeleknya para penguasa akan berimbas kepada semua masyarakat yang berada di bawahnya. Sehingga bila mana seorang muslim mendoakan kebaikan untuk dirinya, maka kebaikannya hanya sebatas dirasakan oleh dirinya saja. Namun bila mana dia mendoakan kebaikan untuk para penguasanya, maka kebaikannya tidak hanya dirasa oleh dirinya, bahkan dirasa oleh semua kaum muslimin yang lainnya yang berada di bawah kekuasaan sang penguasa tersebut. Di antara doa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah liyuslihahullahu ta'ala, agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan, agar supaya Allah Azza wa Jalla memperbaiki sang penguasa tersebut, memperbaiki keadaannya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki keputusannya di dalam menimbang sesuatu, sehingga diharapkan sang penguasa tersebut adalah penguasa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang seharusnya didoakan oleh setiap muslim. Allahumma aslih walata umurina wa yuslah ala yadaihi. Demikian pula ia mendoakan agar supaya diberikan kebaikan melalui semua keputusan-keputusannya, demikian pula perbuatan-perbuatannya di dalam memerintah, di dalam membuat satu aturan, di dalam membuat satu keputusan yang mungkin pada sebagainya berimbas kepada masyarakatnya. Ini didoakan agar supaya semua yang mereka lakukan mendapatkan kebajikan dan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa yansuhuhu fi jami'i umuri dinihi, Demikian pula disyariatkan untuk seorang muslim memberikan nasihat kepada penguasanya dalam seluruh perkara-perkara agamanya. Tapi ingat, memberikan nasihat kepada para penguasa berbeda dengan seseorang memberikan nasihat kepada temannya. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salat wassalam, tatkala Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau kerasulannya, diberikan ayat sebagai pertanda kebenaran beliau sebagai seorang rasul Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salat wassalam untuk menemui Fir'aun sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja yang kejam, yang kufur, bahkan mengatakan kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui bahwasanya kalian memiliki ilah yang berhak kalian sembah selain saya, sebagai seorang penguasa. Namun seiring dengan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang layyinan, yang lembut, penuh adab, agar supaya diharapkan dia mau mengingat dan timbul muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian menasihatinya dengan kasar, menasihatinya dengan suara yang keras, bahkan menjelek-jelekannya di depan masyarakatnya dengan orasi ataukah dengan demonstrasi. Ini cara-cara yang tidak dikenal di dalam Islam, bahkan tidak dikenal dari ajaran-ajaran Nabi sebelum Rasul alaihi salat wassalam. An-Nabi alaihi salat wassalam menyebutkan di dalam salah satu riwayatnya, man kana lahu nasihatun lidhi sultanin fala yubtihi alaniyatan, walakin liya'khud bihi fayakhluwa bihi, walakin liya'khud yadahu fayakhluwa bihi, aw kama qala nabi alaihi salatu wassalam, fa in qabila minhu fadhaka wa illa qad adda alladhi kana alaihi. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk dia berikan kepada para penguasanya, maka janganlah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yubdihi alaniyatan, dia tampakkan secara terang-terangan. Ya mungkin waktu dia memberikan nasihat, dia sembunyi-sembunyi, ya kan, hanya dia berdua saja dengan para penguasanya. Namun setelah keluar, banyak mass media yang memperhatikannya dan menanyakan apa yang dia sampaikan, dia dengan tegas tanpa ada malu, tanpa ada perasaan, menyampaikan semua apa yang dinasihatkan oleh penguasanya. Saya mengatakan kepada dia A, B, C, D dan yang seterusnya, diliput oleh mass media yang berada di sekitarnya, kemudian disebarkan, si fulan telah memberikan nasihat kepada Pak Presiden, nasihatnya A, B, C dan D. Ini bukan prinsip yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah fala yubdihi alaniyatan, jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Walakin liya'khudha bihi, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah memegangnya, mengambilnya. Fayakhluwa bihi, kemudian berduaan dengannya, berkhalwat dengannya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, sehingga apa yang ia sampaikan rakyatnya tidak mendengarnya, apa yang ia sampaikan bahkan bawahannya tidak mendengarnya, apalagi mass media, hingga akhirnya diliput, hingga akhirnya disebarkan. Aman hanya dia dengan penguasa tersebut. Antara mereka ada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang mengawasi, demikian pula mengetahuinya. Fa in qabila minhu, bila mana dia menerima nasihatnya, fadzaka, maka itu yang ia harapkan. Wa illa qad adda alladhi kana alaih, kalau semisal dia tidak menerima nasihatnya, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada pundaknya, yaitu dengan mengingkari kemungkaran yang dilihatnya. Sehingga di dalam hadis ini terdapat faedah yang berikutnya, bahwasanya mengingkari kemungkaran pada penguasa berbeda halnya dengan kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anak kita, oleh keluarga kita, oleh kenalan kita, masyarakat kita, namun dilakukan secara rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dia dengan penguasanya. Nah, di dalam bab memberikan nasihat kepada penguasa secara sirran, secara rahasia, di dalamnya memiliki kebaikan yang besar dan hikmah yang demikian besarnya. Betapa banyak mereka orang-orang yang berupaya untuk kemudian mengingkari kemungkaran kepada dari penguasanya dengan cara berorasi, dengan cara meliputnya di media sosial atau yang semisalnya, melainkan berimbas keburukan pada penguasanya dan keburukan kepada rakyatnya. Bila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, bisa jadi mungkin pelakunya akan dieksekusi, akan ditangkap, dipenjara, dan akan menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat yang memunculkan kegaduhan, memunculkan rasa tidak percaya kepada penguasanya, dan yang semisalnya. Wa yusalli wa yujahidu ma'ahu, dan melakukan sholat serta berjihad bersamanya. Dalam bab al-jihad disebutkan oleh mereka para ulama, terkadang hukumnya wajib bila para penguasa atau penguasa apabila penguasa seorang muslim memerintahkan dirinya untuk kemudian mengangkat senjatanya. Tatkala ada pemberontakan, tatkala ada teror dari negara lainnya, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari masyarakatnya, dan mereka menyerukan agar supaya masyarakatnya mengangkat senjata, maka hukumnya jihad bersama mereka para penguasa menjadi wajib. Naam. Ini prinsip-prinsip yang diterangkan pula oleh mereka para ulama. Karena banyak di antara kelompok-kelompok al-Islam, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang senantiasa menampakkan yel-yel untuk kemudian menentang para penguasa dengan cara berorasi, dengan cara berdemonstrasi, dan yang semisalnya. Dan mereka menisbatkan apa yang mereka amalkan adalah dalam rangka untuk kemudian memberikan kebaikan kepada umat Islam, dalam rangka mengatasnamakan al-Islam, padahal ternyata Islam berlepas diri dari semua apa yang mereka amalkan. Sehingga kita melihat banyak dari kalangan mereka para ulama yang membantah Ikhwanul Muflisin dan orang-orang yang setipe dengan mereka. Tatkala mereka menghasung masyarakatnya untuk berjihad, namun jihad di sisi mereka disalahartikan, yang seharusnya yang mereka lawan adalah para orang-orang kufar, namun yang mereka lawan adalah para penguasa-penguasanya. Wali'iyadzubillah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, mereka bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Qal, maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan lillah, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk mereka secara umum. Semua apa yang ada di dalam Islam memberikan nasihat untuk semua yang disebutkan. Nasihat untuk Allah agar supaya seorang muslim mentaati Allah Azza wa Jalla, membenarkan beritanya, menjalankan syariatnya. Nasihat untuk rasulnya juga demikian. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin, dalam arti kata wajib bagi seorang muslim untuk mentaati perintah mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak memberontak kepada mereka, dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa-penguasanya. Ini termasuk dari prinsip-prinsip al-Islam. Kemudian kita bacakan bab yang setelahnya. Suhbatul ahli wal waladi. Adab atau akhlak atau perangai sifat yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada keluarganya dan anaknya. Dalam bab ini, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahmakumullah, al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah hendak menyampaikan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada keluarganya, demikian pula kepada anaknya, terkait menerapkan al-akhlaq al-karimah, demikian pula menyikapi mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, wa ma'al ahli wal waladi bil mudarah, bersama dengan keluarga, demikian pula kepada anak, maka adab yang selayaknya diberikan oleh seorang muslim dan setiap muslim adalah dengan mudarah, dengan bersikap lembut, lunak. Ibnu Battal rahimahullah memberikan makna al-mudarah, artinya adalah khifdul janah linnasi, walinul kalami, wa tarkul ighladhi lahum fil qawli. Al-mudarah maknanya adalah menundukkan sayap untuk manusia, artinya adalah bersifat rendah hati, bersifat tawadu, tidak sombong. Walinul kalam, demikian pula memiliki ucapan yang lembut. Wa tarkul ighladhi lahum fil qawli, dan meninggalkan semua ucapan-ucapan yang kasar, yang keras kepada mereka. Yang mana sebetulnya dalam bab al-mudarah telah disebutkan pada pasal yang sebelumnya, termasuk dalam adab as-suhbatu wal-ukhuwah, yang juga dianjurkan untuk seorang muslim ia berikan kepada saudaranya, kepada temannya. Dan dari semua adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada keluarganya, dari beberapa poin-poin yang disebutkan setelahnya oleh Imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah, menyimpulkan kepada kita semua bab-bab yang telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya terkait akhlak, demikian pula adab yang seharusnya diberikan oleh seorang muslim kepada kawannya dan temannya, ini juga disyariatkan dan selayaknya lebih untuk diterapkan oleh seorang muslim kepada keluarganya, demikian pula anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang mulia, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka. Sebagian menyebutkan, Allimuhum wa adibuhum, kalian ajari mereka, kalian tanamkan kepada mereka adab, akhlak. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepada keluarganya. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun sisa dari pembahasan yang ada terkait perincian suhbah al-ahl wal-walad, insyaallah taala akan disebutkan pada pembahasan yang berikutnya bi'tinillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.